Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar pemirsa Setia TV One Titian Kolbu, ibu-ibu yang hadir di sini, sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah, cantik loh merah putih. Iya, dia bener ya. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi saya Siti Kirani kembali hadir menjumpai Anda tentunya di Titian Kolbu. Dan insya Allah selama satu jam ini kita akan membahas mengenai 10 kriteria sehat walafiat. Nah pastinya pemirsa di rumah dan ibu-ibu yang hadir di sini, kalau ditanya Bu ya, Bu sehat Bu? Alhamdulillah sehat, karena itu yang harus kita prioritaskan. Kita kan gak kebayang Bu ya, kalau kita nanti gak sehat, sakit, ibadah pun juga jadi susah. Puasa jadi gak puasa, mau kemana-mana jadi susah. Yang harusnya rotsomol-somol jadi di rumah aja ya Bu. Tapi kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya sehat, tapi memang sehat, walafiat itu seperti apa? Nah, kita akan membahasnya insya Allah sama satu jam di sini bersama Ustaz yang sudah hadir tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan rambutan nyonya dari Cisaat. Apa tuh? Semuanya pada sehat. Sehat. Insyaallah. Pada ya. Merah-merah nih Ustaz ya, kiri kanan, Masya Allah. Iya deh. Nah, Bu dari pengajian mana nih? Oh, Zakia, mana ya ketuanya ya? Oh, itu yang nggak kelihatan. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Iya deh, Ibu. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Atau Fik? Cengkareng. Oh, ini ya ketua majelis taklim ya. Namanya sama sih, Ustaz. Ustaz kurang nih, KKN nih. Bawa temennya gerombolan. Dipanggil ini, Bu ya. Gaduh-gaduh kacang tanah. Emang pada jodoh gak kemana? Bawa gerombolannya. Iya, subhanallah. Nah Ustaz silakan langsung aja. Walafiat itu apa sih artinya Ustaz? Silakan. Iya, pemirsa yang ada di rumah, Bismillahirrahmanirrahim, juga ibu-ibu yang ada di studio, merujuk kepada bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikutip oleh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, di mana Nabi lewat sabdanya menyebutkan al-afiyatu asharatu awjuhin, yang namanya afiat itu di dalamnya harus terbentuk ada 10 kriteria. Yang kriteria pertama Nabi menyebutkan, oh bahkan dibagi juga, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 Allah berikan lagi masih di dunia, dan 5 lagi menjelang tutup mata alias meninggal dunia. Yang pertama dari 10 macam itu ketika di dunia, kita sering mengatakan, Mbak Cici gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Setiap ba'da sholat kita sering meminta pada Allah, Bu, dalam doa kita, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Nah makanya Nabi menyebutkan, yang dimaksud makna afiat, yang pertama bisa dikatakan afiat itu, al-ilmu. Apa? Maksudnya, orang yang mengatakan afiat, selalu ilmunya lebih-lebih pengetahuan agama, selalu ia menambah dan bertambah. Contoh, ibu yang hadir di sini ya Ustaz ya, nambah ilmu ya. Namanya ngaji pagi-pagi begini. Benar. Alhamdulillah, ya lewat lepas satu di TV One yang nggak kenal waktu lelah untuk ngaji. Ya Allah, Pak Jaja, kalau boleh ngucap ini ngeliat begini, putih-putih, merah-merah, ya. Anak jin minum air hangat, ngajinya rajin banget. Iya, dari sini kayaknya 2 pengajian majelis taklim, iya. Jam 10 ya, sama abis asar kayaknya, 3 sehari, minum obat. Itu yang pertama, al-ilmu. Yang kedua, dimaksudkan makna afiat adalah al-ibadah. Jadi orang sering mengatakan afiat, tapi ibadahnya nggak tambah. Ibadahnya bahkan makin drop, cuma sebatas manis di lidah saja. Tapi ibadahnya makin berkurang, belum termasuk makna afiat. Ya, pertama ilmu jelas-jelas memang urgen. Orang ibadah tanpa ilmu berantakan, Ibu. 3 orang sholat maghrib, 3-3 nggak pakai ilmu. Imam rokat pertama lancar, rokat kedua lancar, begitu rokat ketiga lagi at-tahiyat, Bu, entah bagaimana di loteng tikus bercanda jatuh. Mestinya mengucapkan at-tahiyatul. Imam yang mengucap at-tah tikus jatuh. Karena ilmunya. Pas-pasan mengucapnya begitu. Di makmum di belakang. Tujuannya baik. Pengen memperbaiki. Cuman salahnya yang salah. Ucap Bang, kalau telat nggak boleh ngomong. Di sebelahnya ngucap lagi, alhamdulillah gue mah nggak batal orang gue ngomong. Coba kira-kira sah nggak seperti itu? Nah, belum afiat. Kenapa? Ilmunya nggak ngerti dia. Ibadah. Nah, yang ketiga, yang dimaksud makna afiat adalah ar-rizqu minal halal. Mendapatkan rezeki dari yang halal. Ya, walaupun tahnanya ada di setiap tempat, mobilnya mentereng pada mengkilat, rumahnya berderet pada bertingkat, duitnya capek ngitung sampai berlipat-lipat, sampai dandanan alis bininya sampai ngecepat, bahkan terkadang sampai empat, kebetulan kebanyakan pakai sifat, dan kebetulan namanya Empok I. Secara finansialnya oke, tapi mohon maaf, hasilnya dari Spanyol separuh nyolong. Nah, itu bukan afiat. Nah, makanya Nabi menyebutkan yang dimaksud makna afiat yang ketiga, ar-rizqu minal halal. Dia dapatkan rezeki, rezeki yang halal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya pemirsa, gimana Mbak Cici? Lanjutkan lagi, ya. Silakan. Maka yang namanya rezeki yang halal ini betul-betul urgent. Bu, Nabi menyebutkan lewat bahasan yang lain, at-ta'amu bidrun a'mal. Segala macam makanan merupakan sumber dari segala perbuatan. Idza dakhala halalan fa kharaja halalan. Kalau yang dimasukkan ke dalam perutnya lewat lidah, lewat mulutnya dari hasil yang halal, maka enggak ketukar, kata Rasulullah. Fa kharaja halalan, akan keluar juga terhadap perbuatan-perbuatan yang halal. Hati-hati sebagai orang tua mendapatkan rezeki dari cara yang enggak benar, dengan cara korupsi, nyambil barang orang asal hajatnya kesampaian, tapi dari enggak benar kita berikan makan buat diri kita, anak keluarga dari hasil yang haram, kata Nabi, enggak ketukar juga, fa kharaja haraman, akan keluar juga dampak perbuatan-perbuatan yang haram. Apalagi kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang haram dipakai ibadah, juga ibadahnya enggak akan mulus dan seperti yang kita kalau makan yang halal juga, ya. Iya, gitu. Iya. Biasanya bahasa orang sekarang begini, Ustaz, yang halal aja masih melintir, apalagi yang haram. Begini maksudnya, boleh dari hasil yang halal aja ngajarin anak, masih banyak yang melintir. Apalagi dari yang haram, nyeletuk lagi orang sekarang, Ustaz, boro-boro nyari yang haram aja masih susah. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa yang ada di rumah juga, pemirsa ada di sini. Nah, makna afiat kata Rasulullah yang ketiga adalah rezeki. Baik. Jadi ilmu, ibadah, dan rezeki itu ternyata berkesinambungan, ya Ustaz, ya. Subhanallah. Nah, nanti kita akan bahas wal afiat yang lainnya, Ustaz, ya. Karena ini 10, kita baru bahas 3, ya Ustaz, ya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Titi Angkobu akan kembali setelah yang satu ini. Insyaallah. Ya, ternyata ilmu, ibadah, rezeki yang kita dapat itu berpengaruh juga terhadap kesehatan kita, ya Ustaz, ya. Betul. Jangan sampai kita dikasih sehat saja sama Allah, tapi na'udzubillah Allah tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, na'udzubillah. Jangan sampai, ya Ustaz, ya. Iya. Ya, silakan langsung dilanjutkan, Ustaz. Baik, Ibu, barusan yang ketiga, ya. Yang keempat, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, as-sabru ala siddah. Jadi yang dimaksudkan 10 kriteria yang dimaksudkan makna afiat, yang keempat adalah dia bisa bersabar ketika mendapatkan musibah. Bukan yang namanya orang beriman yang tidak mendapatkan ujian. Ya kan gak mungkin, Ibu, salah misalkan sebagai guru, ada anak kelas 1 SD langsung tanpa ujian naik kelas 2, mungkin ya. Ada anak ujian dulu. Nah, makanya ketika mengatakan beriman, Al-Baqarah 154-155 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarat. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله, ujian yang berat. sungguh kamu mengatakan beriman kepada Allah, diuji apa? La nabzalana bluwannakum bisyai'in minal khauf. Ada rasa khawatir. Besok buat anak saya gimana ini? Tuh. Kadang-kadang gimana lagi? Walju, rasa lapar. Bu, cabai sekilonya sampai 40 nih. 50 ribu. Oh, 50 ribu. Jadi bahasa orang yang jualan, iya, bukan naik lagi, udah pindah harga. Jengkol aja lebih mahal dari daging. Ya, Bu, ya? Ya. Ya Allah, ya Rabbi, diuji. Binaju, ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal. Sementara ya honor, gaji, segitu-gitu juga kan. Ketakut kekurangan harta. Kadang-kadang yang orang kita sedang kita cintai, Allah ambil ajalnya. Ujian, musibah. Nah, makanya makna afiat yang keempat kata Kanjeng Rasul, dia bisa bersabar ketika Allah berikan musibah. Yang kelima, Nabi menyebutkan apa? Setelah bersabar, asyukru ala ni'mah. Bersyukur dengan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau berbicara dunia, sejujurnya saya katakan, nurutin cukup, gak ada cukup-cukupnya. Apalagi ngelihatnya ke atas. Jalan, walaupun turata, tapi ngelihatnya ke atas aja, bisa kesandung kan, Bu? Tau-tau ada lubang, tau-tau jatuh aja. Nah, yang kelima kata Kanjeng Rasul, bersyukur ketika Allah anugerahkan nikmat yang ia terima kepadanya. Itu alfiat yang kelima. Nah, pindah kita setelah kali meninggal dunia, mana alfiat yang keenam kata Kanjeng Rasul? Apa? Oh, begitu. Oh, baik. Penasaran. Biar pada penasaran. Karena ibu-ibu kayaknya udah gak mau sabar nih, mau nanya nih Ustaz ya. Iya, langsung aja deh, silakan sebelah mana dulu? Ya, silakan Ibu, dari Zakia dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ratna Dewi dari pengajian Zakia Bona Indah. Mau bertanya, hidup mewah itu akan memberikan kemudahan kemana saja pakai mobil, mau nyuruh apa saja, tinggal nyuruh pembantu. Apakah perilaku seperti itu disukai Allah Subhanahu Wa Taala? Itu aja, terima kasih. Baik, Ibu Ratna yang bertanya, ya, kalau merujuk kepada bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking tawaduknya Rasul, kata baginda Rasulullah sabdanya, enggak ada seorang nabi pun yang diutus ke dunia tidak pernah mengalami menjadi penggembala. Sahabat nanya, ya Rasul, termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk diriku. Nah, dari hadis ini menunjukkan bukan berarti kita tidak boleh meminta tolong, bukan berarti kita tidak boleh minta tolong kepada seorang yang membantu kita. Tapi seukuran yang kira-kira kita bisa kerjakan sendiri, tetap agama menganjurkan apa? Tidak boleh menjadi orang yang pemalas. Nah, makanya Nabi dalam doanya memohon kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal kasmi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jauhkan dari sifat malas. Begitu Ibu Ratna. Nah, kalau sekira-kira dari sifat yang banyak membantu jadi kita malas, dibang minta ambilan gelas di depan mata saja minta ambilkan dengan dalil lo gue bayar lo. Nah, itu jadi itu demikian, itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, soalnya enggak rugi ya Bu, udah membayar orang. Baik, iya, baik, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Haji Sumiati. Iya. Cobaan itu terkadang membawa kita sakit jantung gitu, Ustaz. Padahal sebelumnya kita belum pernah sakit jantung. Bagaimana menurut Iya. Berarti ya, kalau mengarah pada sakit jantung sudah mengarah kepada musibah penyakit ya, Bu ya. Ya Nabi menyebutkan lewat bahasanya, siapa orang jangan lagi berhari-hari dikasih bersabar, bukan berarti enggak berobat ya. Itu bersabar dalam artinya tetap untuk mengantisipasi dengan cara berobat secara medis. Nah, ketika ia sabar, ia jalani, ya Allah, ya Rabbi, kita gak luput dari sifat dosa dan hilap dulu. Sehari semalam dia bersabar, maka gugurlah dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Jadi walaupun Allah berikan dia musibah penyakit dengan tetap berobat, tapi juga ada apa namanya, juga satu sisi Allah gugurkan daripada dosa-dosa kita. Itu yang kadang-kadang orang nggak tahu hikmah, begitu. Di balik ujian dan cobaan itu pasti ada hikmah. ya Ustaz ya. Iya baik, langsung saja Ustaz. Yang keenam itu apa nih? Yakin gak kita bakalan meninggal dunia Bu? Yakin. Saya mau nanya, meninggal dunia mau Andi datangin dulu sama Israel apa gak? Datangnya gak bilang-bilang. Atau datang dulu nenamu, assalamualaikum Bu, saya Israel. Gimana? Oh, takut kan? Karena bicara alfiat ini yang keenam kata Kanjeng Rasul apa? Wala yurawwi'uhu munkarun wa nakir. Jadi Allah berikan fa innahu ya'tihi malakul maut, datang kepadanya ketika dicabut ajalnya malakal maut birrahma wa lutfi, dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Nabi Musa ketika Israel datang lantas menyodorkannya, Musa, aku dapat mandat dari Allah untuk mencabut ajal kamu dari kepala. Ngusul Nabi Musa, ya Allah, masa tega sih Israel akan menyambut ajalku dari kepala, berapa lah ini kan aku biasa pakai setuju. Oga. Ya Allah, Israel oga, Pak Musa oga, gimana kalau dari kaki? Musa pun mengeluh lagi, ya Allah masa tega sih ini kaki aku pakai untuk apa naik bukit Tursin. Nabi Musa singkatnya oga, padahal mah gak mau Bu. Dia alasan aja, pala lah buat sujud, kaki lah pernah menapaki bukit Tursin. Padahal ujung-ujung takut mati. Itu Nabi Musa. Nah, Nabi kita Muhammad menyebutkan lebih sakit daripada 300 bacokan pedang. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Orang yang mendapatkan makna afsiat kata Kanjeng Rasul, maka dimudahkan ketika proses sakaratul maut. Begitu, Pak Dini. Nah Ustaz, untuk kita bisa menjaga kewalafiatan ini ya Ustaz ya, kayak tadi sabar, syukur, terus sampai insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah yang baik. Nah itu kan pasti susah ya Ustaz ya, bagaimana sih supaya kita mengasahnya dan menjadi orang yang istiqomah. Nah kita akan bahas lagi Ustaz, kita harus break. Jangan kemana-mana pemirsa, tips yang kau buatkan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Insya Allah. Iya, ternyata sehat walafiat itu adalah kita harus selalu merasa bersyukur, sabar. Nah, sering kali kita merasa, iya saya sabar, saya syukur gitu. Tapi ada yang bilang, ya sabar itu ada batasnya gitu. Ya bersyukur kalau kita sering dikasih dengan kesenangan Allah berikan. Seperti misalnya tiba-tiba suami dapat bonus 10 juta, ibu kasih, dikasih ibu. Seneng banget kayaknya ngarep. Alhamdulillah gitu, tidak mensyukuri hal-hal yang lain ya Ustaz ya. Baik, dikit saja Ustaz jawabannya. Ya tadi supaya istiqomah, bahkan akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Memang ya harus dibutuhkan, kalau bahasanya Rasulullah, harus kita punya kumpulan mujalasatus shodihin. Kumpulan orang-orang yang soleh. Karena iman kita gak munafik, Yazid wa Yankus. Imam Ustadz, Kiai, Baceja, semua kita, pemirsa di rumah, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Malaikat, Yazid lah, Yazid wa Yankus, gak naik, gak turun, stabil. Nabi, para Rasul, Yazid wa Yankus, naik terus dan gak ada turun. Kalau model kita, ya gak munafik. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ini kalau lagi ngaji begini, insya Allah. Wih, semangat banget insya Allah gitu. Kadang-kadang yang repot kalau lagi sendirian kan. Nah kita butuh teman ini, orang-orang yang soleh. Nah begitu jawabannya Pak. Jadi dalam artian ketika kita lagi down, lagi jatuh, ya jangan kebangetan nukis. Ya karena teman kita imannya tetap naik, bisa dikontrol akhirnya tetap dalam kondisi selamat tadi Pak Tidak lagi. Yang ketujuh ya, kriteria sehat walafiat. Kepiting dalam terang, kerangnya di atas batu. Ayo pasang kuping biar terang. Ayo mau jelasin satu persatu. Nah, baik. Ya nomor 7. Ya. Ya Nabi menyebutkan makna afiat adalah la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri. Jadi begitu datang nanti Bu, kita ya Allah semua bakalan meninggal dunia, begitu tutup mata, keluarga ikut ya Bu. Dulu masih muda, abang ngomong sama neng-neng, abang sayang banget. I love you. Dibalas lagi, you love me. You and me, Fabi, love, be love. Ucap lagi, I belong to you, you belong to me, you and me, Fabi, long, be long. I miss you, you miss me, you and me, Fabi, miss you. Terus begitu, begitu tutup mata, keluarga gak setia. Harta gak setia. Nah, ketika ditinggal, sudah jarak langkah, 7 langkah orang melangkah. Datanglah malaikat yang pertama sebelum munkar nakir, malaikat Ar-Rumman. Datangnya ngagetin. Nah, buat orang yang makna afiat, Allah hindarkan. Begitu adaptasi dengan malaikat Ar-Rumman, malaikat Munkar wa Nakir, dalam kondisinya masih dari, memang baru pindah dari alam dunia ke alam barzah, teman belum punya, datang nggak ngagetin nanyanya tuh, ngebayangin kita. Nah itu begitu afiat yang nomor 7. Lantas kata Kanjeng Rasul yang ke-8, wa yakunu aminan fi fazail akbar. Dia Allah bangkitkan ketika dari alam barzah dalam kondisi nyaman. Ini bukan cerita dongeng. Al-Quran menyebutkan kalau di 2004 peristiwa 26 Desember terjadi kiamat sukro, air laut ditumpahkan ke darat, bumi digempahkan peristiwa Aceh tsunami. Itu ya. Baru tsunami loh. Tsunami. Cucunya belum kayak nami belum. Ya Allah ya Rabbi, belum sampai limit waktu 5 menit. Dengan goncangan 9, skala Richter, ya Allah, terjadi sampai 170 ribu jiwa yang meninggal dengan seketika. Itu yang terevakuasi, belum lagi yang hilang kemana rimbahnya. Padahal baru 2 kejadian. Sementara Quran menyebutkan disebut Fizail Fazail Akbar. Iza zilzilatil arzu zilzalaha. Dan ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi terbelah mengeluarkan isi perutnya. Lantas yang belum sempat taubat, wa qalal insanu malaha, baru baru nanya, aya naon ieu teh. Ya Allah, bintarik. Nah, orang yang afiat yang kedapat kata Kanjeng Rasul, Allah bangkitkan dalam kondisi nyaman. Begitu Pak. Kayak kita bangun tidur dalam keadaan nyaman, enak ya Ustaz ya? Jelas. Oh, ada istri nemenin, ada anak, udah ada kopi, udah makan ada... Makan enak, minum air hangat. Enak banget. Iya ya, benar-benar. Betul, Pak. Ya Allah, jangan sampai kita bangun. Alhamdulillah. Baik, sebelum melanjutkan ke yang kesembilan ya Ustaz ya, ini pasti ada ibu-ibu lagi yang mau bertanya. Silakan Ibu, dari mana dulu? Cengkareng? Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Anima. Bagaimana apabila seseorang melakukan dosa, namun dia minta ampunan kepada Allah atas dosanya, kemudian dia berbuat dosa lagi berulang-ulang, bagaimana seseorang seperti ini? Ya. Tomat Bu, nanti. Nah, Ibu yang bertanya, Nabi menyebutkan lewat bahasa yang secara objektif buat pemirsa juga yang ada di rumah. Jadi batas penerimaan tobat itu bahasa Nabi secara objektif menyebutkan malam yugorgir, sebelum nafas sampai ke kerongkongan. Kalau masih sehat, seger, bugar, loh, jinawi kamu udah begini Bu. Lantas taubatnya kalau meminjam bahasa Al-Quran, Allah abadikan dalam surah At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dengan taubat, sebenar-benar taubat, pasti Allah ijabah. Tapi kalau orang yang hanya mempermainkan, Allah mahatang. Ah, ntar gue taubat lagi, itu mohon maaf, bukan termasuk taubatan nasuha, tapi taubatan sambal. Iya, ya ngaku pedas, begitu gak ada sambal nyari lagi. Enggak, sia-sia Ibu. Iya. Walaupun taubat minta ampun lagi, enggak diampunin. Ya karena ulang-ulang lagi ya. Bahasa orang Nabi kita Muhammad, la yuldagul mu'min min hujrin marrotain. Nggak akan seorang beriman jatuh satu lubang dan satu dua kali dalam satu lubang yang sama. Iya, baik. Iya. Sudah cukup Bu? Iya, baik. Ya silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahmawati yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz. Apabila kita menyaksikan seseorang meninggal dalam kondisi tragis dan mengenaskan, apakah berarti dia selama hidupnya kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Siapapun manusia namanya, makanya kata Kanjeng Rasul secara objektif, al arwahu jununun mujannadah. Arwah yang ada di dalam diri kita, ruh kita, laksana tentara yang terlatih. Kalau semua sudah biasa dilatih dengan kebaikan, sholatnya, baca Qur'annya, silaturahimnya, 40 hari sebelum meninggal dunia, udah Allah cuplikan tuh tayangan untuk kehidupan alam barzah. Makanya jangan heran ketika ada orang sebelum meninggal dunia sudah ngomong yang ngaco. No, bukain pintu, dia ada rata. Padahal dia sudah meninggal dunia. Jadi, seminggu sudah Allah bukakan patirnya. Ketika mau meninggal dunia hari haknya, ketika dia orang yang soleh, yang ahli ibadah, yang enggak pernah ada takut untuk menyakiti hati manusia. Bu, begitu sakitnya 300 bacokan pedang, kata Nabi tadi menyebutkan, apa? Sudah diiringkan sebelah kanan para bidadari membawa 6-4 isi amaliah ibadahnya. Jangan lagi secara analogi begini, ibu mendengarkan ceramah, karena yang membawakan ceramah enak, padahal sejam lebih, begitu udah habis ngucap, kok sebentar banget sih. Nonton sinetron, nah ini kelihatannya wajah. Ya, ya kata kenceng pengalaman. Nah, padahal sejam lebih, habis, ya Allah, entaran banget tuh sih. Padahal masih, nah itulah. Nah, ajal pun begitu. Ketika lagi melihat amalia yang indah, disikatlah Allah Ibrahim. Dikerja, dicabut ajalnya. Akhirnya seperti orang senyum dan akan tertawa. Lah amalnya jelek, bawakan amal, mohon maaf, ngecak togelnya. Gitu kan, amal mana lagi, ngomongin orangnya. Lah gak ketuker, amal yang jelek juga. Emang sudah sakit, ditampakkan lagi yang serem-serem. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah adanya. Bisa dipahami, Bu? Iya. Ya, yang ke-9 ya Ustaz, yang berkaitan juga dengan bagaimana ketika kita maut mendatangi kita. Nah, juga jangan sampai kita mati dalam keadaan melotot gitu ya Ustaz. Aduh, jangan sampai deh. Gak sanggup katanya Ustaz. Gimana, silakan lanjutkan. Nah, yang ke-9 kita Kanjeng Rasul wa tumha sayyi'atuhu. Orang yang makna afiat, karena dulunya juga pun mengakui pernah melakukan kesalahan tapi bertobat, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa tuqbalu hasanatuhu, dan Allah terima segala amal ibadahnya. Ini harapan kita. Karena kalau mengandalkan amal ibadah kita, kita gak ada apa-apanya. Kalau bukan karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengandalkan amal ibadah kita, Utsman bin Affan setiap malam, sardu rokaat setelah Fatihah, mampu menghabiskan 15 juz dari Al-Quran. Mampu dari Majlis Nabi At-Taufiq, satu hari 15 juz. Mampu dari Zakiyah? Bu, ayo silakan. Ustaz kan nyampu, Ustaz. Tapi juznya yang juz yang lain, juz minuman semua. Ada juz sabu. Tuh. Begitu, Pak Cede. Jadi dari kesembilan ini kita jadi tafakur ya, Ibu ya. Oh, ternyata sehat hanya di luar aja. Ternyata hatinya apa yang kita perlakukan ini, kesabaran, syukur kita, apakah dosa kita diampuni, menjadi PR juga untuk kita ya, Ustaz ya? Betul, ya. Jadi selama ini kita kayaknya nggak sehat ya, cuma dari luarnya aja, Ustaz. Setiap ya. Setiap afiat, insya Allah sehat. Setiap sehat, belum tentu afiat. Betul, betul. Nah, yang kita kaji pagi hari ini adalah makna afiat. Iya, baik. Iya. Nah, Ustaz, nanti kita akan lanjutkan makna afiat. Tinggal satu lagi ya, karena alhamdulillah kesembilannya sudah selesai, beserta kesimpulan. Dan kemana-mana pemirsa, sisa dari wa'afat itu seperti apa? Tetap bersama kami di Titian Kalbu. Insya Allah. Ya, seseorang bisa dikatakan sehat baik secara fisik maupun dengan pikiran ya. Karena kita di sini pun hadir, alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat semua ya Ibu ya. Tapi wa'afiatnya itu seperti apa kita tidak tahu. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah banyak sekali menemukan jawaban dari wa'afiat tersebut. Tinggal satu nih Ustaz, silahkan. Nabi menyebutkan para ibu sekalian yang ada di sini juga pemirsa. Untuk yang nomor 10-nya, wa'yamuru ala sirat kalbar killami'ah. Maka ketika melewati sirat, ya sirat ini makna goib yang dalam artian para ulama menyebutkan melewati itu jurang api nerakanya Allah. Kalbar kilamiyah, seperti kilat yang menyambar. Faya dekhulul jannata, maka dia telah masuk ke dalam surganya Allah fisalama, dalam keadaan selamat. Kita sering minta pada Allah dalam doa kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya, masih dalam keadaan husnul khatimah. Bu, kalau kita lihat flashback kepada kejadian yang Nabi pernah alami, ini untuk seorang Nabi kita Muhammad, saking cintanya sama pemirsa TV One, sama yang lagi ngaji di pagi hari ini. Dia enggak apa, betul-betul saking cintanya ketika Izrail melaksanakan tugasnya, dia minta supaya dihadirkan Jibril. Dihadirkan Malak Mikail. Melaksanakan mulai tugasnya. Lantas ketika sampai di lutut, Nabi melihat Jibril memalingkan mukanya. Lantas Mikail pun memalingkan mukanya. Kalau bahasa kita melengos. Ibu saking akrab sama teman, lantas dia melengos saja, perasaan ibu gimana? sakit. Gak enak kan? Sakit hati. Nyeri hati kan jadi begini. Nah, ingatnya Nabi melihat Jibril bertumben begini, memalingkan mukanya, melengos. Nabi pun bertanya, ya Jibril, apakah engkau jijik melihatku? Karena baru kali ini aku melihat engkau memalingkan wajahmu. Apa kata Jibril, ya Rasulullah, demi Allah aku tidak jijik, aku tidak geli melihatmu. Hanya saja aku tidak sampai hati, tidak tega, tidak kuasa menahan melihat kekasihku, menahan rasa sakit yang sangat amat. Ya Jibril, kata Rasulullah, seandainya engkau saksikan begitu sakitnya proses sakaratul maut ini, ya Allah tolong berikan rasa sakit ini hanya kepada Muhammad bin Abdullah, jangan berikan kepada umatku. Subhanallah, saking cintanya Rasulullah, dia enggak ingat sama Siti Fatimah, yang diingat yang lagi pada ngaji sama di TV One. Subhanallah. Rasulullah sudah begitu mengingat kita sebagai umatnya. Umatnya kadang-kadang enggak tahu diri. Enggak tahu diri ya, benar ya, duh. Iya. Makanya kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Iya, enggak mau. Sahabat dan kisahnya Rasul, emang ada yang ngomong? Banyak. Dikasih sehat badan, ibadah ogah, ngaji ogah. Ya kalau tetangga deket udah kayak kucing sama anjing. Na'udzubillah min dzalik silaturahimnya putus. Nah hadirat, juga Ibu Farisa yang ada di rumah, yang nomor 10 kata Rasulullah, yang dimaksud makna afiat. Begitu nanti Nabi, bahkan hadis-hadis meriwayatkan Nabi berjembat apa, Nabi telah menunggu tuh. Yang dibawanya resikonya enggak bisa nyebrang ke neraka. Nah, Allah berikan seperti kilat yang menyambar. Maka Nabi selalu, enggak Nabi kali mentang-mentang udah maksum pasti masuk surga di luar. Enggak, Nabi nunggu sampai umatnya dulu. Baru Rasulullah SAW. Kurang bagaimana enaknya tuh punya Nabi kita Muhammad SAW. Kita kadang salawat Nabi aja pakai itu. Lagi Nabi enggak jadi bertambah kemuliaannya. Seandainya pemirsa Tiflon semua pada benci sama Nabi, enggak jadi kurang mulia. Semuanya sepakat kita baca salawat, enggak jadi menambah kemuliaannya. Terasa kan ketika kita di Madinah Al Munawwarah, di Raudhah, kita yang mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safwatullah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya bukan hanya orang Indonesia, semua. Nah, itulah. Ya, Ustaz, jadi ke 10 walafiat ini gitu ya, Ustaz. Ya, mungkin yang tidak semuanya kita baru-baru, saya pun juga baru tahu nih. Jadi tidak semuanya yang hanya mungkin kita merasa ya sehat-sehat jasmani saja ya, Ustaz ya. Ternyata dalamnya borok, Ustaz. Aduh, bilah min dalik. Nah, untuk kita bisa selalu, Ustaz, merasakan walafiat yang begitu nyata dalam diri kita gitu ya. Oh, tadi sabar, syukur, alhamdulillah Ustaz sudah memberikan penjelasan. Nah, untuk kita sampai kepada ya tadi sakaratul maut, insya Allah kita husnul khotimah, tidak merasakan sakit, bahkan Nabi Muhammad SAW pun membela kita sebagai umatnya. Nah, bentuk kita untuk selalu mengabdi kepada Allah dan Rasulullah itu seperti apa sih, Ustaz? Tadi saya sebutkan al-arwah ujuru dan mujannadah. Ruh di dalam diri kita itu selaksana tentara yang terlatih. Kita dari sejak kecil dibiasakan sholat, dari sejak kecil dibiasakan duduk tawarruk, duduk istirahat, insya Allah begitu masuk jenjang remaja baligh, maka enggak sulit lagi. Lidah kita sudah terbiasa ketika melihat yang enggak enak, astagfirullah. Melihat yang cakep, subhanallah. Insya Allah, walaupun spontanitas, dilihat yang enggak enak, enggak pakai disuruh, astagfirullah. Tapi jangan heran ketika dibiasakan ngucapin kandang binatang, kebun binatang maksud saya. Ngeliat yang gak enak itu kebiasaan. Nah makanya ala bisa kena biasa. Yuk dari sekarang, jangan pakai nunggu ntar. Ini kadang-kadang suka punya bahasa, antar saya udah tua aja udah baru mau bener ibadahnya. Iya kalau sampai tua. Nah kalau belum tua udah diambil aja. Nah jadi gimana? Harus dibiasakan. Ruh itu harus dibiasakan. Sudah terbiasa laksana tentara yang terlatih. Kalau sudah begitu, alamat insya Allah. Makanya umurnya kata Rasulullah bergantung. Kalau yang namanya umur, ini bicara Nabi menyebutkan batasannya ya. Gitu. Kalau 40 tahun ke bawah, itu masih nominasi anak muda. Iya. 40 tahun ke atas sudah orang tua. Gitu. Orang tua rajin ibadah, Allah suka. Pasti Allah sangat lebih suka anak muda yang rajin ibadah. Nah kita berharap antarnya udah tua. Mau baru mau rajin sholat, baru mau rajin bangun malam, baru 2 rakaat malam besok udah pada ampek. Iya udah putus. Na'udzubillah dzalik. Lain. Iya. Nah, jadi jangan berangkat entar enggak itu gua udah ingetan. Ayo berangkat dari secepatnya ibadah nanti. Iya, betul. Dan baik waktu bagaikan pedang ya Ustaz, enggak kerasa ya. Betul. Coba deh Bu ya, Ibu merem ya. Dulu perasaan TK, dulu perasaan ini tiba-tiba udah cucu pulang dari sini. Puluh anak 12 tahun. Baik pulang dari sini kita pemirsa juga para ibu ada di studio ini ambil foto dari mulai balita sampai sekarang. Iya. Kita lihat sendiri. Ya Allah, insya Allah ketawa sendiri kita. Iya benar. Ketawa kenapa? Beda-beda ya Bu. Padahal orangnya siapa tuh? Kita. Kita juga. Benar. Iya baik. Nah Ustaz memaknai wal afiat ini kan ternyata dari ke-10 itu sebenarnya sering kita lakukan juga ya Ustaz ya? Insya Allah. Iya benar-benar. Nah kalau yang ke-7 atau ke-7 ke atas ini sepertinya kan kita tidak tahu ya nanti urusannya. Betul. Nah untuk bisa menyeimbangkan nih Ustaz antara 5 di dunia, 5 di akhirat ini bagaimana Ustaz? Jangan malu-malu untuk meminta pada Allah. Ya. Orang sekarang kadang-kadang saya lihat doa mau diringanin aja. Begitu minta sama Allah, ya Allah kau tahu yang kumang. biar cerewet minta sama Allah. Jangan kalah sama orang sekarang Bu. Orang wetan tuh Bu, gak ngerti pakai bahasa Arab. Udah doa sama Allah buat orang tua. Ya Allah, ampunin dosanya gua ngapa? Padahal kalau dibasikin, lama ngapa? Gak gampang-gampang. Maksudnya, minta kepada Allah lewat ajaran yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad. Bagaimana Nabi anjurkan? Selalu Nabi ajarkan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal tuqa wal hidayah wal mu'afatad da'imah. Ya Allah, inna nas'aluka, kami mohon padamu, berikan kepada kami maaf dan keafiatan. Nah, di dalamnya afiat itu yang tadi kita bahas 10 macam itu. Subhanallah. Masih apa Bu ya, insya Allah dicatat ya yang ke-10 tadi ya. Karena ini insya Allah sering mungkin kita bisa ya itu tadi kalau sabar, subur, insya Allah Ustaz ada ujian, ada ambil hikmahnya. Tapi yang untuk akhirat ini yang kita tidak akan pernah tahu ya Ustaz ya. Betul. Karena nanti urusan kita dengan Allah Sang Pencipta. Baik Ustaz, untuk kita selalu agar istiqomah tadi supaya insya Allah di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat. Tentunya pasti Bu ya, kita butuh doa ya Bu ya. Mangga Ustaz silakan untuk berdoa. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kepada kami maaf dan berikan kami keafiatan. Wa tuqa wal hidayah, berikan ke dalam hati ini mempunyai sifat takwa dan selalu mendapatkan petunjuk. Wal fauza bil jannati, dan kelak mendapatkan kemenangan dengan mendapatkan surgamu. Wa najata minan nar, dan selamat dari sentuhan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak ya waktunya, ilmunya, doanya. Subhanallah, kita banyak sekali ilmu ya Bu ya dapat hari ya di pagi ini. Dan tentunya perpisahan kita selalu berdoa dan berharap semoga kita selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala, sehat secara fisik, akal, hati dan pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, terima kasih Ibu ya sudah bergabung bersama kami. Ibu-ibu juga dari Singkareng, terima kasih Ibu sudah ada di sini. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan titian kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat 3:30 pagi hanya di TV One. Sisi Kirani, Ustaz Taufikur Rahman pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.